enggak bikin macet, biar enggak ada perang rebutan minyak. Yeah. Oh. Kalau aku punya pabrik senjata, gue jual gua. Rakyatku pun jadi tenang. Woo!